Yuk. Oke, silakan sayang, sayang dulu ya. Sayang. Aku apa kamu? Aku sih, sayangi. Oke. Okay. Didingan bos, didingan. Sayang, opo kowe krumu cerita apiku mengharap engkau kembali. Luntur tresnaku. Hey. Wes tak coba ngalih sih, jenengmu soko asiku. Saat tenan nera ngapusu isih tresna sliramu. Dupa puja neng ati, nangin kowe orang ngerti. Kowe sing tak wanti-wanti, malah cepet saiki. Kowe mlenggani janji, jarang kang hidup semati nangin apa bukti. Kowe metu tresnaku demi wedoan liyo. Yo wes ora popo insya Allah aku bisa. Lilo mesen mata lesin kengen uwes tak lewati, yen pancen jalani kudu kuat ati. Ibaratnya sego, uwes jadi bubur. Angin tresno iki, ora bakal luntur. Sak tenane aku iki pancen tresno awakmu. Ora ono liyane, sing iso jadi penggantimu. Wes kanggo awakmu, sing cocok neng atiku. Nganti atiku nyeret atimu, ora bakal tunggu. Thank you. Induk berarti konco-konco tambas gini mau ya. Iki berarti yo seneng karo lagu ngene-ngene. Ini lagu yang lagi. Nyatane suluk sayang metu kowe maju jengok langsung cung ana sing ngenehi. Siji iki lagu DP. Siji iki mau asmane sapa sing maring nyuwun sewu nderek pirsa salam kenal ini. Mas apa namanya?